ning kebon aku ana cleret tiba nyemplung mbok irong kembange apa Allahumma sholli ala Muhammad turi putih ditandur ing kebon aku ceret tiponyo blong mbok irong kembange apa turi putih ditandur ing kebon aku ana ceret tiponyo blong mbok irong kembange apa sesuk yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali tengah-tengah tanduran mari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai salamullah ala para rasulillah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ternyata izin Pak Camat nggih. Kersane adil kula tak mlokam lagu mawon. Bukan sekedar tembang biasa. Tapi nasihat yang sangat dalam nilai kandungannya. Turi-turi niku jarwa dosa mituturi. Menasehati pitutur sing pripun kok putih jebul niku termasuk pitutur kematian. Yen wonten sedulur sing kapundhut nika dibungkus kain kafan warnane putih, mula ditembungke turi-turi putih. Panjenengan wonten sedulur sing kapundhut kersa nglayat kersa takziah mesti nampa pitutur, minimal pituture ngeten. Saiki sedulurmu sing mati lah terus giliranmu kapan? Mesti nampa pitutur ngono atimu kedodok. Saiki sedulurmu, tanggamu sing mati lah terus matimu kapan? Mangkane kain sing digawe bungkus wong mati ku disebut kain kafan. Iku ngelingke matimu kafan. Nek aku sik rada suwe. Matimu iki lho kafan,